বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ। পেন্ডেঙ্গার রেডিও রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া রাহিমাকুমুল্লাহ, দি মানা সাজা আন্ডা বারাদা। পাদা সুবুহ ইয়াং সাঙ্গাত মুলিয়া ইনি কিতা কম্বালি দাপাত বারতেমু দালাম naungan iman, naungan Al-Quran bersama tim terjemah Safir Al-Azhar dalam membedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya. Syahida, kata kerja yang bermakna menyatakan, menyaksikan. Allah telah memberikan dalil atas pernyataannya, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti yang sangat nyata bahwa Dialah yang berhak menjadi Allah, menjadi Tuhan yang menguasai manusia. Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Pernyataan ini merupakan syahadat zat lizat, kesaksian zat terhadap zat, yaitu kesaksian zat Allah terhadap keesaan zat Allah. Ini adalah merupakan kesaksian yang sangat akurat dan yang tertinggi. Maka dengan begitu kita memahami bahwa yang menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Allah, ya Allah sendiri. Ya. Setelah itu baru wal malaikah, kemudian malaikat, dan juga wa ulul ilm qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu berdiri, ya, melakukan atau bersikap adil dan bijaksana. Nah, di sini kita melihat bahwa tauhid yang dikandung oleh ayat ke-18 ini adalah merupakan nilai yang kita pahami sebagai keesaan Allah. Dalam contoh kasus misalnya ketika Abu Bakar mendengar tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka dia kemudian menyatakan, apakah Muhammad berkata demikian? Ya, tentunya dia orang yang jujur dan pasti apa yang dia katakan benar. Abu Bakar percaya dan langsung yakin akan berita kerasulan Nabi yang mulia. Demikian juga tauhid yang dalam sejarah keislaman, ya, tauhid ini diamalkan Rasulullah dalam kehidupannya, dan banyak yang masuk Islam, ya, ketika mereka kagum terhadap akhlak Nabi yang mulia dan tauhidnya yang kokoh. Seorang wanita pernah mendengar bahwa Nabi mempunyai pengawal, ya, yang dapat menjaganya dari gangguan kafir dan musuh. Pada satu hari Nabi menolak pengawal tersebut dan berkata, cukuplah Allah menjagaku dari kejahatan manusia, maka bubarlah kalian. Nah, lalu mengapa Nabi Muhammad menyuruh mereka pergi? Saya berkata, karena Allah lah yang sudah menjagaku. Karena ini merupakan, ya, ketauhidan yang sangat tinggi. Kalau seandainya Nabi itu model orang yang tergiur dengan kemilau dunia, maka kesempatan itu akan dia jadikan sebagai mengokohkan kemewahannya, karena orang yang paling mulia bila banyak pengawalnya. Jadi wanita tadi melihat bahwa Nabi tidak mungkin, ya, tidak mungkin mengusir ataupun menyuruh pergi pengawalnya kalau tidak percaya sepenuhnya kepada Allah dan Allah yang telah menjaganya. Ya. Jadi dia hanya merasa aman dan betul-betul aman bila memang Allah yang menjaganya dari gangguan orang-orang yang lain. Jadi Allah di sini bersaksi terhadap dirinya, kembali kepada ayat. Demikian juga malaikat. Jadi kesaksian malaikat ini disebut syahadatul musyahid, kesaksian orang yang menyaksikan. Nah, demikian juga yang ketiga yang menyaksikan keesaan Allah adalah orang-orang yang berilmu. Siapa itu? Mereka mencari dalil dan bukti yang datang dari Allah. Ya, yang datang itu, yang dalil itu dari Allah sendiri. Yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah kesaksian yang paling besar, yang paling benar dan yang paling akurat, karena terpancar dan bersumber dari keilmuan dan kesadaran yang kokoh. Dan mulianya orang-orang yang berilmu, karena Allah menyetarakan mereka dengan malaikat. Wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi pada posisi keilmuan, manusia setara dengan malaikat, sejajar. Nah, bahwa qa'iman bil qisti, mereka ini menegakkan keadilan. Jadi adalah tugas manusia, kata Syekh Sya'rawi, dalam hidupnya agar dia bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau dia dapat menegakkan keadilan, dan demikian juga Allah menciptakan alam ini secara adil, secara baik. Ya, baik itu untuk manusia dan juga untuk malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi potensi yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi yang saling terkait. Itu menunjukkan keadilan Allah. Jadi cukuplah kita harus merasa aman bahwa ketika manusia saling memberi dan saling membutuhkan, itu akan menjamin bahwa dunia ini akan hidup dan bergulir. Tapi harus dicatat bahwa ya, jangan sesekali karena kita merasa dibutuhkan orang, lantas kita jual mahal, ataupun lantas kita tidak berposisi sebagai hamba Allah. Nah, ini akan muncullah orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang tidak memahami tugas dan kewajiban dalam hidupnya. Saya rasa ayat ini sangat menarik untuk kita, yaitu bila dikaitkan dengan pernyataan Allah yang kedua, la ilaha illa huwa. Dicatakan lagi, tiada Tuhan selain Allah, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi cukuplah bijaksana Allah. Kita serahkan kepada Allah bagaimana bijaksananya dia menciptakan kita seperti ini. Dari jenis kelamin, dari jenis pekerjaan, dari postur tubuh, dan kalau memang sudah menikah, jodoh kita, dan kalau memang sudah kita bertempat tinggal, tempat tinggal kita. Semuanya atas kebijaksanaan Allah, dan kita ambil hikmahnya. Dan jangan pernah meratapi takdir yang telah diberikan Allah, karena itu adalah merupakan perlawanan terhadap kebijaksanaan Allah terhadap diri kita. Demikian pada subuh yang mulia ini, kita sudah bersama dengan Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, yang mungkin dapat memberikan beberapa pemikiran segar bagi kita dalam melewati pagi ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Satu hal yang menarik dari ayat 18 yang menjadi pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tingginya posisi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kalau di dalam ayat-ayat terdahulu Allah memerintahkan seseorang untuk beriman kepadanya, karena itu adalah merupakan tuntutan fitrah dalam jiwa seseorang dan itu adalah merupakan perintah Allah. Maka di dalam ayat ini yang menariknya adalah Allah tidak mengatakan bahwa syahadat itu, Allah bersyahadat bahwasanya Allah mempersaksikan bahwasanya memang la ilaha illa huwa wal malaikatu, bahwa memang tidak ada Tuhan selain dia dan begitu juga dengan malaikat. Akan tetapi kesaksian ini itu pada manusia tidak hanya sekedar sebuah ucapan keimanan saja, akan tetapi yang menariknya adalah wa ulul ilmi, tentang keesaan Allah dan keadilannya itu hanya akan ditangkap dan hanya akan dipahami oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yeah. Jadi disinilah tingginya posisi orang yang punya ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, bahwa yang derajat yang tinggi di sisi Allah itu adalah selain sebagai seorang yang beriman adalah juga sebagai orang yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu memang kita sebagai muslim diperintahkan untuk selalu belajar dan belajar. Islam itu pada dasarnya adalah bertujuan untuk menuntaskan yang namanya buta huruf. Islam itu bertujuan untuk menuntaskan kejahilan dan kebodohan. Seorang muslim itu dituntut untuk membuka matanya, membuka pikirannya, membuka wawasannya untuk melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya itu dikembalikannya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hal lagi adalah yang menarik adalah bahwa sebenarnya orang yang berilman tapi tidak punya ilmu pengetahuan itu nanti bakal mudah untuk dicelakakan oleh syaitan. Akan tetapi orang yang berilmu pengetahuan dan diisi oleh keimanan, maka inilah orang-orang yang diharapkan untuk menjadi khalifah yang terbaik yang akan dapat memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Ada satu hal, ada satu cerita yang menarik tentang ilmu pengetahuan ini. Pada suatu ketika, ini kisah ini, suatu ketika ada setan mau masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid ada tiga orang. Satu orang lagi duduk-duduk, satu lagi sembahyang, satu lagi tidur. Tapi ragu-ragu setan ini mau masuk. Antara mau masuk, antara mau tidak. Oleh orang yang duduk ini, mungkin dia tahu itu setan, begitulah ceritanya. Kemudian ditanyakan, wahai setan, apa yang membuat engkau ragu-ragu masuk ke dalam masjid ini? Kata si setan ini, aku ragu-ragu masuk karena aku tengok ada orang tidur di situ. Kenapa rupanya dia? Dia adalah orang yang berilmu pengetahuan. Heran si apa ini, orang yang duduk ini yang tadi kan, yang bertanya tadi, kenapa engkau lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang beribadah, yang lagi sholat tadi? Katanya kalau yang lagi ibadah itu mudah untuk digelincirkan, mudah untuk disesatkan, tapi yang lagi tidur nih, walaupun dia sedang tidur tidak beribadah, ini susah untuk mengerjainya. Iya, ya, jadi ini mungkin bisa. Kisah yang patut kita renungkan dan tidurnya takut setan. Tidurnya takut setan, apalagi ibadahnya. Patut kita jadikan sebagai salah satu contoh bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan kita. Ya, menarik sekali pernyataan terakhir Ustaz. Perdana, saya ingin menambahkan Ustaz Hanafi. Jadi, kenapa kok orang yang tidur tadi itu ditakuti oleh setan? Karena orang yang tidur tadi ini, yang berpengetahuan ini mempunyai kiat khusus menghadapi setan yang tidak dimiliki oleh orang yang sholat tadi. Betul. Paling tidak dia memiliki 3 kiat. Dia bertawus kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk sebelum tidur. Kemudian habis itu dia termasuk orang yang paling ikhlas dalam mengerjakan amal perbuatannya. Karena setan paling takut terhadap orang yang ikhlas. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Yang ketiga, dia paling mensyukuri nikmat. Nah, jadi di sini juga syukur itu adalah merupakan pintu mencegah masuknya godaan setan. Inilah mengapa orang yang tidur tadi lebih ditakuti daripada orang yang sholat tadi. Kembali lagi kepada kajian kita. Jadi memang di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala qaiman bil qisti, bukan qaimina bil qisti. Iya. Padahal di sini pelakunya banyak. Ada Allah, ada malaikat, ada ulul ilmi. Mereka semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tetapi yang menjadi objek, yang menjadi pelaku untuk berbuat adil itu adalah Allah semata. Qaiman bil qisti. Hanya Allah lah yang bisa berlaku adil seadil-adilnya. Malaikat mungkin adil, tetapi manusia sangat susah untuk berlaku adil. Ulul ilmi terkadang bisa adil, tetapi mungkin agak payah untuk berlaku adil 100%. Maka di sini Allah mengatakan, cukuplah keadilanku. Dan cukuplah keadilanku ini menjadikan kamu orang-orang yang bersabar, sebagaimana disebutkan pada ayat 17 yang kita kaji kemarin. As-sabirina, kenapa Anda harus sabar? Karena Anda yakin bahwa Allah itu adil. Allah itu tidak pernah menzalimi siapapun. Dan qaiman bil qisti ini merupakan jaminan. Ketika Allah itu berlaku adil, kita tidak memiliki unsur iri dan dengki dengan siapapun. Kita mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita dan yang ada pada orang lain. Terkadang nikmat pada diri mungkin disyukuri, tapi nikmat pada orang lain belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Tetapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah qaiman bil qisti. Jangan cuma tahu saja bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tapi kita tidak meresapi dan meyakini bahwa Allah itu bersifat adil. Padahal sebenarnya yakinlah bahwa tidak ada yang paling adil di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa iri dan dengki. Kemudian di sisi lain, qaiman bil qisti ini memberi jaminan bagi diri kita bahwa semua makhluk mempunyai potensi diri. Tidak ada yang merasa, ya Allah, kenapalah kondisiku begini. Kalau dia yakin bahwa Allah itu adil, bahwa posisi yang ada pada diri dia saat ini, itulah yang terbaik diberi Allah kepada dia. Dan itu perlu dicamkan dan perlu dihayati. Mungkin ketika kita merasa, alangkah enaknya SBY gitu ya, menjadi presiden. Bagaimana aku kalau jadi presiden ke SBY? Belum tentu begitu pernyataannya. Boleh jadi SBY juga berpikir, alangkah enaknya aku menjadi seorang rakyat biasa. Ah, itu merupakan bukti orang yang yakin akan keesaan Allah dan yakin bahwa Allah itu berlaku adil, maka dia yakin bahwa apa yang ada pada diri dia hari ini itulah yang terbaik. Maka ada pernyataan Arab yang mengatakan al-qona'atu kanzun la yufna. Kepuasan atas apa yang dimiliki merupakan harta mutiara yang tidak pernah habis. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, sangat menarik sekali pada pagi yang mulia ini. Nampaknya memang waktu sangat terbatas, dan insya Allah inilah merupakan kelemahan seorang makhluk ketika dia sering enak dan asyik mendengarkan kata-kata hikmah, namun waktu jualah yang memisahkan kita, dan itulah merupakan perajut atau pengikat bagi kita untuk tetap mengikuti siaran-siaran ini pada masa-masa akan datang selanjutnya pada jam yang sama dan gelombang yang sama. Kami dari tim Safil Azhar sangat berterima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang telah mengikuti secara seksama, secara continuous, terus-menerus kajian-kajian tafsir ini. Yang kami harapkan adalah pemahaman dan pengembangan wawasan bagi kita, sehingga kita juga menggapai takwa dan menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Demikian, usikum wa iyaya bittaqwallah, astaghfirukumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.